Titus pasal yang kedua. Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat 15 akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan minggu yang kudus ini. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Saya akan baca 11, saudara baca 12. Kita bergantian hingga selesai ayat 15 dari Titus pasal yang kedua. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Sama-sama ayat 15. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Pada pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Bagaimana Paulus berbicara kepada Titus tentang relasi. Bagaimana hubungan orang tua dan anak. Bagaimana perempuan-perempuan harus mampu menempatkan diri. Dan bagaimana hamba-hamba mesti tahu dan memainkan perannya. Lalu kemudian dari garis keluarga hubungan antara suami istri orang tua anak tadi, dia bergerak keluar di dalam kehidupan keseluruhan. Nah, oleh karena itu kemudian dia berbicara bagaimana kita mengemban tugas itu. Kita bawa keluar untuk berhadapan dengan dunia yang jahat ini. Sehingga hidup orang Kristen adalah sebuah pertandingan yang tidak pernah selesai sampai kesudahan zaman. Sebuah pertandingan yang pialanya akan kita terima nanti di kekekalan sana. Tetapi sebuah pertandingan yang seharusnya sudah kita menangkan karena Kristus telah memenangkan itu lebih dulu di atas kayu salib. Sebuah pertandingan yang seharusnya kita tidak kalah walaupun seringkali ternyata kita menjadi pecundang dalam pertandingan itu. Nah, inilah menjadi pertempuran kita dan inilah menjadi perkelahian kita. Sehingga hidup kekristenan menggugat kita untuk berkelahi dan bertanding. Sehingga kita digelisahkan oleh fakta hidup yang membuat kita selalu bertanya dan selalu berpikir, apa yang harus kulakukan untuk Tuhan? What can I do, dear Lord? Saya pikir itu pertanyaan yang terus-terus tumbuh kembangkan. Ada kecenderungan gereja sekarang adalah puas, merasa sudah terlalu banyak melakukan banyak hal. Saya kira kita ada dalam bahaya yang mengerikan. Kita bisa membuat satu gerakan, kita bisa membuat banyak hal dalam hidup kita. Tetapi saya pikir ada terlalu banyak hal yang belum kita kerjakan dalam hari-hari kita. Kalau Tuhan memakai saya mendirikan sekolah, saya rasa juga digerakkan lagi untuk coba mulai memikirkan dan sedang menggumuli kemungkinan dari Kalimantan kita akan mulai ke Papua. Kalau Tuhan mengizinkan kita bicara lewat media, ada 36-37 radio dan saya rindu itu akan menggapai angka 100 satu waktu nanti. Dan bergerak tidak boleh berhenti. Kita ada pelayanan di dua televisi, tidak kurang dari 1 juta orang setiap minggu mendengarkan apa yang kita bicarakan. Kita punya stok khotbah yang sangat limpah oleh kemurahan Tuhan. Kita punya 600 subtema atau 600 siaran yang bisa kita sampaikan. 600 materi siaran 2 tahun berturut-turut tiap hari sudah memadai. Apakah itu menjadi sesuatu yang membuat kita cukup dan melayani? Kalau kalian tanya aku, terlalu bodoh kalau kalian berpikir aku sudah cukup dan membuat banyak hal. Yang aku tahu, lebih banyak yang belum kulakukan daripada yang sudah kulakukan. Maka saya tidak akan punya waktu untuk menghitung itu. Kalaupun aku melihat dan menatap itu hanya mengingatkan aku betapa dia pakai aku untuk banyak hal dan lebih banyak lagi yang belum kulakukan. Maka kita harus berkelahi dan bertanding. Tidak boleh berhenti dan stuck pada satu titik, masuk pada comfort zone yang menjebak dan kita hanya menjadi celaka dalam hidup kita. Kita mesti berkelahi dengan kebenaran, hidup kebenaran, tetapi tidak boleh terjebak lalu merasa kita yang paling benar dalam hidup ini. Itu sebab makin tidak sederhana. Saya selalu berpikir, apabila Tuhan memakai saya lebih dan lebih dan lebih lagi, masihkah saya mempunyai perilaku untuk menjaga diri cukup baik? Masihkah saya akan menjadi seorang pendeta yang rendah hati? Masihkah saya bersedia berbicara dengan orang-orang yang bawah-bawah? Itu pertanyaan serius buat saya. menjadi top, menjadi besar itu urusan kecil. Tapi menjadi rendah hati dan menjadi kecil itu persoalan besar. Dan itulah pergumulan hidup. Sehingga menyemangati Natal sebagai bagian pertama ini. Allah jadi manusia. Sementara punya semangat kita beda sekali. Manusia mau jadi Allah. To be nothing. Itulah proyek kekristenan kita. Tapi kita, to be everything, semangat mewarnai kita. Sehingga hidup kita ini tercabik-cabik. Ya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati segala berkat yang diberikan dalam dunia ini. Tuhan tidak menyuruh kita yang kaya jual semua kekayaanmu dan hidup miskin. No. Tetapi Tuhan mau kita bertanggung jawab pada semua apa yang ada pada kita. Memainkan peran kita. Justru itu yang paling sulit. Kalau ekstrim, paling gampang. Hidup pesta korup paling sederhana. Balancing itu yang paling susah. Selalu berimbang. Mampu menikmati, tapi mampu menjaga diri. Saya kira Daud akan menjadi satu contoh yang sangat serius buat kita. Kegagalan Daud menjaga dirinya. Dikejar-kejar Saul. Dari gunung ke gunung, dari bukit ke bukit, lembah ke lembah. Daud hidup suci. Tapi di istana dengan kekuasaan limpah, justru Daud hidup hina. Jatuh dalam persoalan Bathsheba. Menjadi besar, itu sederhana. Menjadi setia, itu persoalan yang paling serius. Daud pernah kehilangan. Salomo menjadi seorang yang memohon kepada Tuhan satu permohonan yang bijak. Berikan aku hikmat ya Tuhan. Dan Tuhan kasih dia. Memulai dengan bagus. Tapi waktu hikmat dikasih, dipakainya untuk memuaskan seluruh apa yang menjadi keinginan. Dengan hikmat dia mengembangkan istana. Dengan hikmat yang didapat, dia mengembangkan kekuatan dan mengembangkan kapital yang ada. Tapi dengan hikmat yang sama, dia melawan Allah. 1000 perempuan dan penyembahan berhala menjadi kebodohan yang tidak termaafkan. Dan Tuhan menyobek kerajaannya. Tetapi apakah kemudian kita takut ke istana? Saya kira bukan itu judulnya. Tapi bagaimana kita ke istana? Tapi dalam pimpinan Tuhan. Maka jangan buru-buru pergi kalau Tuhan tidak pernah suruh. Dan jangan terlalu pede Tuhan suruh. Padahal tidak pernah. Ngomong pun dia enggak sampai dia bingung. Kenapa kau lebih pintar dari aku? Saya pikir ini hidup Kristen yang enggak gampang ya. Saya sebagai pendeta, rata-rata pendeta mengalami kesulitan yang luar biasa. Antara kehendak diri, kehendak Allah campur aduk di sana. Sehingga mesti saya terus uji diri. Karena legalitas jabatan rohani seringkali menjebak. Nah itu sebab dalam hidup pelayanan kita kudu hati-hati dalam hidup itu. Karena itu Paulus mengatakan, kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. Dia mau mengatakan bagaimana semua sudah terbentuk dalam wujud yang penuh, lengkap. Dia sudah datang ke dalam dunia dalam Natal itu. Dan dia sudah mati di atas kayu salib menebus dosa. Dan dia sudah bangkit dan naik ke sorga. Apalagi yang kurang? Maka kita sudah mempunyai sesuatu yang lengkap, yang nyata, yang utuh, yang kuat. Persoalannya, bagaimana Allah yang sudah berkarya di dalam Kristus itu nyata, menjadi nyata juga dalam hidup kita. Ini yang mau dibicarakan oleh Paulus. Kalau orang lihat kita, apakah orang tahu kita orang Kristen? Kalau dari segi kalung salib itu sederhana. Kalau pemeriksaan KTP ada sweeping itu biasa. Tetapi tahukah orang itu ketika tidak melihat apapun, karena melihat hidup kita, semangat kita, gairah kita. Lalu dia berkata, kamu beda dengan orang lain. Hanya dia berkata, kamu Kristen ya? Dari mana kamu tahu? Saya dengar Kristen gini dan saya lihat itu pada dirimu. Itu akan menjadi perkelahian serius kita, saudara. Kadang-kadang yang terjadi teman kita sendiri pun yang sama-sama Kristen. Mulai bingung, kita Kristen apa bukan? Waktu kita tanya, kau sendiri gimana? Aku pun bingung. Maka itulah gereja. Kita kalau lihat kiri kanan semua serba bingung sebetulnya. Ini kita Kristen apa bukan? Maka sebab kalau kita Kristen, pasti ada kemajuan yang besar. Kalau kita sungguh-sungguh murid Kristus. Nggak ada waktu berkeluh kesah dan ribut kiri kanan. Tapi bagaimana kita berpacu? Karena kasih itu sudah nyata. Itu sebab dikatakan dia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Supaya hidup bijaksana, adil, beribadah dalam dunia sekarang ini. Di sini, di dunia ini. Kita akan bertanding dan berkelahi. Akankah orang melihat kita adil? Akankah orang melihat kita bijak? Akankah orang melihat kita hidup bijaksana? Ini menjadi pertandingan serius. Maka kita berkelahi melawan kefasikan. Mazmur 73 menceritakan, tersentaklah dia hampir jatuh dalam keberimanan kepada Tuhan karena apa yang dilihatnya, orang-orang fasik kok hidupnya enak, sementara orang benar susah dan terseok-seok. Hampir aku tergelincir ya Allah. Kalau membaca Alkitab, pergumulan-pergumulan jujur, sulit membayangkan khotbah-khotbah yang kita dengar saat ini. Tidak cocok. Terlalu mulus, terlalu mudah. Kalau kita mau berbicara Alkitab dengan jujur, kegelisahan-kegelisahan dalam batin ini selalu meledak. Itu sebab saya selalu mengingatkan kita, jangan pernah hitung apa yang Tuhan berikan, apa yang kamu berikan, kamu lakukan. Tapi belajar hitung apa yang belum kamu kerjakan. Karena pemberian Tuhan terlalu besar buat kita. Ya, belajarlah puas terhadap berkat-berkatnya, berapapun itu. Tapi jangan pernah puas melayani dia. Lakukan apapun itu. Kita mesti menanamkan prinsip itu. Sehingga kita melawan kepasikan dan terus maju. Untuk melintasi seluruh batas yang ada. Memenangkan pertempuran kita. Sehingga dalam kompetisi itu, di dunia ini, kita berbeda dengan kepasikan. Kita berbeda dengan kesalahan dunia ini. Sampai kapan? Dikatakan apa? Sampai kemudian penggenapan pengharapan kita penuh. Kita nantikan itu dalam perkelahian. Kita nantikan pengharapan kekal itu dalam pertempuran kita. Untuk mengalahkan kefasikan di dunia ini. Apa pengharapan kita yang penuh? Kematian dan kekekalan bersama dengan dia. Sampai kemuliaan Allah yang maha besar di dalam Juruselamat Kristus dinyatakan. Itu bicara tentang akhir zaman daripada zaman akhir. Selalu ingat dan akan datang kembali. Itu eranya. Akhir zaman adalah akhir dari zaman akhir. Bilakah? Nggak ada yang tahu. Dan tidak ada bisnis kita untuk menghitung itu. Bisnis kita adalah bertempur sampai dia datang. Supaya dia menemukan kita setia. Hidup kita jelas terang benderang. Bisa tanya kapan. Jangan pergi ke Israel mau cari tahu itu. Saya kira itu kebodohan yang paling mengerikan. Kalau mau ke Israel pergi belajar. Untuk bisa mengerti Alkitab dengan tepat. Yes. Karena itu orang Kristen, jangan jadi semacam perdukunan yang mengerikan. Tapi kita belajar mengerti kebenaran itu dengan utuh. Nah pada waktu kita menunggu kedatangan dia yang kedua kali, menjadi penantian yang menyenangkan. Kalau kita menunggu, karena itu adalah kekekalan, apa takutmu dengan isu akhir zaman ini? Mau meledak kayak bumi ini, mau jatuh bintang itu, kenapa rupanya? Itu adalah hari penjemputan kita. Itu yang kita nanti-nantikan. Kecuali engkau bukan Kristen dan kecuali engkau tidak percaya kepada Yesus. Itu sebab Paulus berkata, jika aku boleh memilih, aku memilih hari ini menghadap kepada dia. Tetapi waktu aku masih hidup, aku tahu aku harus melayani dia. Saya mau belajar terus merindukan dua hal itu secara kuat. Saya tidak ingin buru-buru mati karena kecewa dengan hidup ini. Itu pelarian namanya. Dan belum tentu Tuhan yang sambut. Dan saya juga tidak suka. Untuk cinta pada hidup ini, lalu takut pada kematian. Karena bukan itu judulnya. Tapi mencintai keduanya, itulah pertandingan kita. Sehingga kita ditarik satu ke kiri, ditarik satu ke kanan. Tetapi kerinduan mau bertemu dengan kemuliaan, menggairahkan kita untuk menghajar kefasikan. Itu hidup kita. Tumbuh kembangkan itu. Kalau hidup yang kita cari, maka satu jadi dua, dua, tiga, tiga, lima, dan seterusnya. Pada waktu kita melihat ke kiri, ke kanan, orang punya tiga, kita punya lima, puaslah kita. Saya lima yang lain tiga. Selesai hidup kita. Padahal hidup tidak berhenti di situ, bukan? Tuhan Yesus akan datang. Tapi kalau kita memandang ke surga terus Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jadi orang aneh kita. Berdoa siang malam terus berkurung di menara doa. Tapi tidak pernah keluar dan melihat dunia dan berkelahi dengan dunia. Jangan munafik. Karena itu saya bilang tadi kita tercabik-cabik. Tapi Tuhan akan kuatkan kita. Disitulah kegairahan yang muncul. Semakin kita dekat mengerti kehendaknya, semakin kuat pengabdian kita. Semakin kuat pengabdian kita, semakin dekat kita dengan dia. Ini harus menjadi pergolakan dan perguliran yang kencang di dalam hidup kita. Untuk menemukan kesejatian kebenaran itu. Sehingga kita sungguh-sungguh menatap kepada kedatangan dia yang kedua kali. Dalam harap yang penuh dan keberanian yang luar biasa. Saudara-saudara, memikirkan seperti inilah. Kristus Yesus Tuhan kita yang dikatakan telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, menguduskan kita bagi dirinya. Suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saya suka kalimat ini. Tuhan mengabaikan dirinya. Tuhan menyangkal hidupnya. Tuhan menyangkal keilahiannya. Saudara-saudara pada waktu di dalam Filipi pasal 2. Dikatakan dia yang setara dengan Allah tidak mempertahankan kesetaraan, kesamaan, kesahkekatan. Tetapi mengosongkan dirinya, melepas atribut keilahiannya menjadi sama dengan manusia. Maka Yesus Kristus Allah jadi manusia. Itu adalah penyangkalan keilahiannya. Ia menyangkali keilahiannya. Allah jadi manusia. Kalau dia meminta kita menyangkal diri kita, betapa sederhananya. Betapa mudahnya. Karena waktu kita menyangkal diri, kita manusia, tetap manusia. Kita bukan manusia jadi binatang. Maaf, tetap manusia. Dia downgrade Allah jadi manusia. Kita manusia tetap manusia. Tetapi heran, itu pun kita gagal menyangkal diri. Bagaimana kita bisa masuk surga? Saya tidak ngerti. Keyakinanmu terlalu besar. Kita mesti berani berkelahi dengan diri. Ya. Saya selalu punya gairah yang ekstra untuk surga. Selalu bicara surga, bicara kasih Tuhan. Itu akan mengobarkan batin melakukan apa yang Tuhan mau. Itu membuat saya tidak berhitung mau kerja apapun. Tetapi saya tahu itu keseriusan yang amat sangat. Yang tidak bisa saya downgrade seenak saya. Bagaimana menggumuli itu. Nah oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih. Dia sudah membebaskan kita dari segala kejahatan. Dia Allah yang menjadi manusia. Maka dia menuntut kita. Karena dia sudah menyangkali keilahiannya. Allah jadi manusia. Kita mesti menyangkali diri kita. Yang cinta aku jadi cinta dia. Yang cinta diri jadi cinta Tuhan. Gak ada yang terlalu hebat kan kalau kita lakukan. Toh kita tetap manusia. Ingat tadi. Tuntutan Tuhan sebetulnya cukup ringan. Maka dia katakan, pikullah kuk yang kupasang karena ringan dan enak adanya. Kuk itu perintah-perintah. Ketetapan-ketetapan Tuhan. Enak kok, memang betul. Kalau kita hidup tenang di dalam dunia ini, bersahabat dengan orang, banyak orang, berarti banyak sahabat kita. Kan begitu, kan enak dong. Kemana-mana kita pergi tenang setengah mati. Mau berangkat kemana juga gampang. Saya kalau pergi ke beberapa kota, saya pergi ke beberapa tempat. Saya mau ke tempat kamu, besok ada perluan ini, bisa gak? Udah pak, langsung disiapin gerubuk. Mudah buat saya. Ya, ketika orang senang menolong saya, rasanya senang. Karena ada orang yang bisa kita buat senang dengan kita. Itu hidup bahagia loh, saudara. Tapi kalau semua orang lihat kita lalu muntah darah, kan gawat kita. Berapa darah di sekitar kita nanti? Itu hidup. Buatlah orang smile. Waktu lihat kita bilang, wow. Pak datang, wah senangnya setengah mati ya. Saya mau taruh hidup saya di situ. Ya. Kemarin ada satu orang telpon saya. Big boss besar. Big man. Dari mana lu? Lu keluar kemarin. Kagak, gua di sini terus. Tumben lu telpon. Seumur umur lu kagak pernah telpon gua kan begitu ya. Karena dia belum Kristen. Lalu kita ngomong-ngomong. Lu punya acara kapan? Kita akan bikin dua ya. Nanti yang teman-teman. 13 nanti gereja di sini ya. Nanti paduan suara kalau belum tahu. Saya ulang tahun minggu depan. Jadi datang ya. Habis kebaktian kedua makan-makan sini ya. Nah saudara-saudara. Waktu dia nanya. Lu datang ya? Saya bilang. Iya. Sekarang proyek di mana? Oh lagi di sini. Lagi bangun ini. Kita ngobrol-ngobrol aja terus. Lu lihat-lihat dong proyek gua. Saya jadi geli juga ya. Waktu sambil ngomong sambil ketawa dalam. Gua suruh ngeliat proyek lu mau ngeliat apa? Gua pendeta enak aja lu kan gitu. Ayolah lihat-lihat dulu. Saya juga enggak tahu sedang apa maksud dia. Tetapi waktu dia bilang lihat-lihat, gua kagak mau ngeliat proyek lu kalau lu enggak ada. Bareng-bareng. Oke, atur bareng-bareng ya. Tapi habis nelpon saya juga bingung sebetulnya. Karena dia bukan Kristen. Ya dia ngasih kita pakai PP ya, Pacific Place itu punya dia. Jadi saya pikir-pikir, apa ini? Mau ajak saya pergi terus mau bagaimana nih? Udah kita janjian ya. Oke, janjian ya. Semua planning dia tuh building gue mau ratain. Gue mau bangun satu yang gede segini-gini. Yang depan lagi gue bangun udah laku 60%. Wah, cerita-cerita enak. Saya bilang, lu gila lu bangun properti cepet amat. Iya, gini. Tapi habis cerita, jujur aja saya bingung mikir. Siapa sih Big Man Sirait ya? Ada orang ajak saya ngobrol. Yang ngasih kita tempat pakai Pacific Place bukan orang Kristen. Sampai sekarang pun saya kalau ditanya saya nggak ngerti. Sampai semua orang bilang, Pak dia ada bertobat ya. Bapak dibahasnya pakai gereja, Bapak yang layani ya. Nggak pernah gue ngelayani dia bertobat. Tapi gue hidup baik, dia baik, gue nggak ngerti. Apa yang Tuhan suruh saya lakukan, saya mah simpel-simpel aja. Dan saya nggak pernah bisa membuat orang bertobat. Kalau Tuhan mau pakai saya, urusan Tuhan. It's not my business. Bisnisku, lakukan yang baik. Lakukan yang benar. Itu sebab saya suka kata Paulus. Oleh karena itu, kita harus menjadi umat kepunyaannya, dikenali oleh banyak orang. Dan rajin berbuat baik. Bukan stop, bukan satu kali. Rajin berbuat baik. Ya. Saya pikir kalimat ini perlu untuk kita pikirkan sama-sama. Bagaimana kita menggarap kehidupan ini dengan rajin berbuat baik, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita, supaya sungguh hidup kita menjadi hidup penuh dengan kebanggaan, kebahagiaan yang tidak terbilang. Karena sebetulnya, saudara, kalau kita memenuhi tuntutan Tuhan, lalu kita rajin berbuat baik, yang untung siapa sih? Tuhan gak untung. Karena kau berbuat baik apa? Tidak, dia tetap Tuhan. Gak naik turun dia gara-gara kau. Iya. Kau mau melayani atau tidak melayani dia tetap mampu. Seluruh bumi punya dia. Gak ada hebatnya kita. Dia gak butuh kita. Tapi heran, dia gak butuh kita, dilibatkannya kita dalam pekerjaannya. Heran, dia gak perlu kita tentang kebaikan, disuruhnya kita berbuat baik. Siapa yang dapat untung? Kita-kita juga. Rajinlah engkau berbuat baik, maka semua orang akan baik padamu. Demi Tuhan yang hidup saya berdiri berkata, hari ini saya tidak menyesal belajar untuk punya prinsip hidup. Sekalipun banyak hal, kemudian saya tidak secepat orang lain mungkin dalam hal finansial. Tetapi maafkan saya. Hari ini pun kalau saya mau, akhirnya orang yang punya banyak uang bisa enggak punya uang. Saya enggak pernah enggak punya uang, karena banyak teman punya uang. Hidup tuh akhirnya begitu ya. Saya enggak pernah susah, karena selalu banyak orang tersedia menolong saya. Maka hidupku tiap hari, lakukan apa yang Tuhan mau. Betul sekali. Jadi yang rugi siapa kalau enggak lakukan? Ya aku. Yang untung siapa? Ya aku. Kalau gitu Tuhan suruh apa? Suruh yang enak buat aku. Lah kenapa aku enggak mau? Thanks God. Tapi kita buat baik, orang belum tentu baik sama kita. Ngapain kau pusingkan orang lain? Dia sedang merugikan dirinya. Kenapa kau ikut-ikutan rugi? Buatlah baik dan ambillah keuntunganmu. Yang lain tidak baik, biarkan dia dengan kerugiannya. Jangan ikuti. Tapi kalau melihat pembukuanmu, setahuku kau defisit. Rugi banyak begitu kan? Ya, karena kurang baik. Ayo baik, supaya kita surplus. Karena itu jangan berhitung bekerja, saudara. Lakukan. Garap. Engkau akan melihat dan tercengang-cengang. Seperti diskusi yang saya ceritakan tadi, selesai itu saya mikir-mikir. Apa ya, kenapa? Urusan apa? Begitu. Orang seperti itu mesti konfirmasi leveling. Saya cuma terus berpikir dan terus berpikir. Kalau Tuhan mau mengukir sesuatu yang tidak kita duga pun bisa digarapnya. Tapi saya tidak tahu Tuhan lagi mau apa. Yang saya tahu saya harus lakukan apa yang Tuhan mau itu saja. Dan saya enggak terlalu pusing. Tuhan mau bikin apa nanti terhadap berbagai hal ini. Saya cuma mau pusing. Tuhan suruh apa saya dalam hidup ini. Simple. Jangan dibikin susah. Oleh karena itulah susah. Bagaimana kemudian kita menggarap ini menjadi sebuah kehidupan yang sungguh. Dia sudah membebaskan kita dari seluruh ikatan dunia ini. Dan kita dimerdekakan untuk bertanding dan berkelahi dalam hidup ini. Itulah kekristenan. Selalu ingat kalimat saya. Yang dikatakan oleh Alkitab. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semua akan ditambahkan padamu. Hiduplah kau berbuat baik. Kebaikan akan datang padamu. Urusan lain itu urusan sederhana. Maka hidup ini sebetulnya sederhana. Bukan siapa namamu, di mana kau kerja, berapa banyak asetmu. No! Hidup ini sederhana. Berapa baiknya engkau. Seberapa Tuhan mengenalmu, maka bahagialah hidupmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang perlu kita lakoni, kita jalani di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bergerak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Maka dikatakan, beritakanlah semuanya itu. Nasehatilah dan yakinkanlah orang dengan segala apa. Kewibawaanmu. Saya kagum kalimat ini. Berwibawalah dalam Tuhan itu. Sebarang bicara dengar kamu. Ya, saya kadang-kadang pikir, saya tidak tahu lagi gereja kalau secara guyon. Saya ini pendeta gereja mana sebetulnya? Karena yang konseling macam-macam semua orang. Adanya pendetanya, saya yang dicari. Ya. Dan kadang-kadang lucu. Ya Pak, kalau sama pendeta saya susah. Sibuk sekali. Jadi ke Bapak, lah emang lu kira gue gak sibuk? Saya sebetulnya bisa ketemu dia karena tidak apa meluangkan waktu saya. Habis itu saya pontang-panting lagi. Jadi ekstra. Karena saya selalu percaya gak kebetulan kalau Tuhan buat saya harus berhadapan dengan banyak orang. Pasti Tuhan memang mau saya lakukan sesuatu. Dan kadangkala saya gagal. Jadi saya mau belajar untuk peka. Terus. Sesudah kita ngomong sana. Pak, telepon lagi yang satu. Saya senang lho Pak, saya mau temukan Bapak dengan teman saya. Lah, kenapa? waduh orangnya keras kepala Pak kalau diomongin sulit. Loh kenapa kok kasih aku yang keras kepala? Kalau Bapak ngomong sama kepala-kepala nyambung Pak. Waduh, karena saya dianggap logik kalau bicara, ya silakan. Orang saya biasa ketemu free thinker kok. Tapi akhirnya saya pikir-pikir lagi. Jadi hal privilege yang Tuhan kasih sebagai pelayan. Tuhan percayakan gereja ini. Ya, saudara lihat gereja kita. Berapa banyak sih jemaatnya? Kalau mau leveling saya, saudara, suri aja. Saya bisa lebih. Tapi saya butuh kalian dalam kesungguhan kejujuran hidup kalian. Saya butuh kalian dalam pengabdian supaya jadi partner di pelayanan. Gideon kumpulkan ribuan orang. Tuhan cuma ambil 300 orang. Alangkah indahnya. Kalau kumpulan orang yang bersama dengan orang yang cinta Tuhan dan mau melakukan kehendak Tuhan, biarkan Tuhan lakukan banyak hal lain. Ayo kita menguji seluruh kesetiaan dan kebaikan kita. Sehingga muncullah wibawa kita. Kan itu yang kita butuhkan kan? Itu yang kita rindukan. Selalu ingat kita jadi berkat untuk 1 juta orang setiap minggu. Mereka gak tahu siapa Big Man Sirait, apalagi kalau dengar radio. Mana dihafal muka. Saya sering ke airport itu sampai lucu-lucu. Burur, ini ada rombongan numpang dong kita duluan. Oh iya Pak. Pak Big Man Sirait ya? Iya. Bapak yang pendeta itu bukan? Iya. Suara Bapak mirip sekali dengan dari itu. Mana rombongan Bapak? Masukkan Pak. Kata. Buset. Di airport, 30 orang langsung masuk. Ayo, ayo masukkan, masukkan Pak. Ayo cepat, cepat, cepat. Karena pendeta Big Man Sirait. Jaminan juga rupanya. Nanti kan satu-satu mana bisa cepat-cepat sih. Nah, kau cepatkan dulu agak lambat. Tutuk. Waduh, udah main buka aja semua. Sebetulnya kan saya kalau penjahat habislah dia kan. Perlu saya pikir, iya ya. Karena saya memang juga ngomong apa adanya sih di gereja. Saya apa di radio saya enggak neko-neko orang ngomong. Ya A, ya B. Ya orang Batak suka bilang saya situluk mata katanya ya. Ya iya memang lah kalau udah salah ya salah mau diapain. Toh saya juga brengsek kok, saya bukan orang baik-baik. Yang lagi berusaha baiknya saya ini. Ya. Dan kita juga berusaha baik. Kalian lagi berusaha baik kan? Cuma bedanya usahaku lebih kuat. Itu aja sebetulnya. Kalian masih kurang kuat. Beda kita tipis-tipis lah. Walaupun tipis tapi jauh. Nah karena itu saudara bagaimana bergumul kewibawaanmu. Ya. Sehingga engkau menasihatkan orang. Karena apa? Kalau wibawa surgawi itu ada pada diri kita. Respek orang ada pada diri kita. Kamu ngomong gampang. Satu orang telepon saya, Pak, tolong Pak. Kenapa? Dia udah makan 3 obat tidur. Dia mau makan 4 lagi. Dia udah gak kuat hidup. Dia mau mati Pak. Terus? Ya Pak, saya udah ngomong gak didengerin Pak. Ntar lagi dia mau minum lagi. Ya udah, saya telepon. Akhirnya waktu telepon, terus ngobrol lah ceritanya. Akhirnya dia cerita, iya Pak, gini-gini. Gini, kalau kau mau mati, gak ada persoalan. Teruskan itu, beres persoalanmu. Tapi kalau kau mati, kau tinggalkan persoalan untuk orang yang kau kasih mau kah? Pasti kita gak mau ya. Betul lah, masa kita mau? Tuhan selalu punya cara ya, menolong banyak orang dalam kehidupan ini. Cinta kasihnya gak habis. Tapi ya, buang obat itu. Iya Pak. Buang yang aku minta loh. Saya buang Pak. Good. Kau tidak sedang mendengar apa kataku, tapi kau sedang mendengar jeritan anakmu lewat mulutku ini. Habis itu selesai, yang ini udah geger nih kawan-kawan. Papa gimana Pak? Udah tenang. Tapi saya pikir mereka geger juga ngerti lah ya, wajar ya. Karena lagi gawat semua lagi. Tinggi tensinya. Tapi kemarin kalau udah selesai saya pikir-pikir lagi. Ngapain juga ya kok dia mau dengerin saya. Maka sadarlah saya. Tidak ada yang salah ketika kita mau jadi orang yang melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi saya pernah lucu satu kali waktu. Ribut di sana rupanya mertua sama mantu. Karena mertuanya gak bisa terima anak lakinya dihajar apa ikat pinggang sama istrinya. Dan istrinya marah karena suaminya katanya ketemu di BB-nya apa selingkuh. Ini antara masih orang bercanda sama apa jadi campur aduk. Suaminya dia ngomong tidak ada sama sekali. Bahwa ada kontak betul tapi gue bukan tidur bareng. Ya. Tapi udah keburu digajar suaminya kan saking emosinya. Udah ribut, udah mau cerai-cerai. Tiba-tiba kering telepon saya, telepon istrinya. Pak Bikmat, tolong saya. Saya gak ngerti persoalan apa. Enggak, main tolong saya. Ntar dulu, kamu siapa? Terus saya mau nolong apa ini? Saya jemaat di gereja anu. Loh, bukan jemaatku. Terus, saya lagi ribut, Pak. Oh, mertua saya suruh saya cerai hari ini juga. Loh, iya. Terus, ngomong sama mertua saya, Pak, itu tidak benar. Loh, mertuamu siapa? Emang aku tahu? Ya. Udah deh, cerita lah. Oh, ini papa, udah kedengeran kan? Jadi, mertuanya disuruh ngomong sama, ini pendeta Bikman, ngomong. Ini anak juga udah histeris, saya dengar. Terus, diangkat lagi. Pak pendeta, ini saya memang mau cerai. Tapi anak ini kurang ajar. Pak, pelan dulu. Ceritakan dulu kenapa. Oh, gini, dia cerita dipukul. Oke, kalau itu enggak benar. Tetapi coba cooling down dikit. Kalau perlu anaknya kirim dua kemari. Saya ngomong lagi sama anak perempuan. Terus saya ngomong sama perempuan. Mertua lo minta ceraiin. Nah, anaknya lo hajar. Saya pikir tadi, perempuan ngajar, apa laki ngajar perempuan. Ini terbalik. Biasanya kekerasan rumah tangga itu KDRT kan dilakukan oleh pria terhadap wanita. Kau rada ekstra ini. Terus kau bawa-bawa pula lagi nama Tuhan. Kau telepon pula lagi aku. Terlibat aku sekarang. Orang pikir kau kudidik yang bagus-bagus kan. Sekarang kau minta maaf sama suamimu. Persoalan kedua baru diberesin. Tapi dia begini, Pak. Kau lihat dengan mata kepalamu? Enggak. Dinginkan dulu hatimu. Bahkan kalau kau lihat pun dengan kepala matamu, jangan kau hajar dia seperti itu. Cuma setan yang menang. Jadi saya mesti gimana, Pak? Nangis sekarang. Dari suara kenceng nangis. Saya bilang stop. Lo minta maaf sama laki lo. Dan sama mertua jangan gitu. Untung kau bukan Batak, saya bilang. Kalau Batak itu potong babi kau gara-gara itu. Kurang ajar kau ngomong sama mertuamu, ya. Maka saya pikir sudah selesai. Karena kalau orang Batak itu cukup Kristen loh. Jadi kalau ada yang kurang ajar mantu sama mertua, mesti ada korban itu. Babi korbannya, benar itu. Dipotong itu. Mesti bawa. Nyembah itu sudah. Jadi memang sampai sekarang Yahudi itu mirip Batak. Ya. Kita kembali dulu sedikit. Jadi saudara-saudara pada waktu kemudian selesai cerita itu, ya kemudian mereka amprolan, mertuanya juga marah. Tapi sorry, balik lagi ke mertuanya. Sorry Pak Pendeta. Ya. Saya betul-betul marah ini. Pak, saya ngerti you marah. Dan sudah seharusnya you marah. Tapi jangan kebablasan, Pak. Marah, Pak, sepuas-puasnya. Tapi jangan suruh mereka cerai. Bukan gitu, Pak. Coba cari. Saya nggak tahu nanti solusinya. Pak Pendeta nggak tahu sih. Memang jelas saya nggak tahu. Makanya saya cuma nyaranin, Pak. Ya, persisnya saya nggak tahu betul. Tapi yang terbaik mungkin Bapak bisa. Ya sudah kalau gitu. Tutup telepon. Oke, kalian lanjutkan, saya bilang sama istrinya. Tapi kemudian memang dia nggak ada telepon-telepon saya lagi. Ya, saya tidak tahu kenapa. Tetapi hari itu saya juga pikir lagi, saudara. Ini orang bukan jemaat kita. Sampai selesai ngomong, aku nggak tahu yang mana orang itu. Dia aja yang yakin tahu aku. Memang ya, memang dia tahu saya. Oh, Pak Pendeta, yang saya begini, yang kalau saya di gereja begini, saya duduk di depan. Yang mana yang di depan, di gereja manapun kita banyak banget ya. Mana kita hafal? Ya. Tetapi kemudian saya pikir-pikir lagi. Lalu orang mertuanya juga ngomong. Begitu kita ngomong dari naik darah, sudah tinggi begitu tensi, sampai sedikit turun. Baru saya pikir lagi, iya ya. Apakah ini kehebatan seorang Bikman Sirai? Saya jawab, bodoh, tolol kalian kalau bilang ya. Tidak. Tapi Tuhan bermurah hati, membuat saya punya harga ngomong sama orang. Kalau enggak orang akan dengar omongan saya. Tapi bagaimana saya mau minta dihargai orang? Kalau hidup saya tidak ada harganya. Supaya hidupku berharga apa? Omonganku bisa kupegang, tanggung jawabku bisa kupertanggungjawabkan. Saya lebih bagus kakiku patah daripada omonganku tidak bisa kupenuhi. Itu saya punya prinsip. Kalau sudah A, ya aku yang salah. A. Ya sudah. Saya berani menghadapi resiko. Kalau memang saya yang salah, mau diapain? Maka saya hati-hati bikin salah. Karena saya enggak akan bisa lari dari sana. Itu pun masih ada aja salah. Bayangkanlah hidup ini. Oleh karena itu ya, konsekuensi tanggung jawab terhadap segala yang kita mesti kerjakan. Membangun dalam kewibawaan. Sampai jangan ada orang menganggap engkau rendah. Kita gak gampang loh. Tidak semua pendeta ngomong didengerin orang. Saya ingat betul ya. Saya agak sedikit banyak cerita. Waktu saya gereja di Sumatera kemarin saya juga cerita. Pendeta kalau sudah khotbah, kita di belakang ini ngobrol gak karu-karuan semuanya. Sampai saya gak punya respek sama pendeta dan gak pengen sebetulnya jadi pendeta. Gak tau lah kata saya. Ya, bagi saya Tuhan humornya tinggi sekali. Ya, saya gak pengen jadi guru sekolah minggu. Gak pengen jadi pendeta. Karena saya enak dengan kesaksian di sekolah minggu. Muak saya ngeliat guru sekolah minggu. Muak saya ngeliat pendeta. Di kita dulu pendeta itu jadi guyonan terus. Ya, tapi kalau saya pikir-pikir lagi sekarang, iya ya. Saya juga bisa orang tidak dengar saya ngomong. Kalau integritas saya sih dia jaga. Ah, dia mah ngomong aja. Kalau bukan pendeta, gua hajar tuh. Kira-kira kan orang begitu ya. Sayang pendeta. Saya bilang kalau mau hajar, hajar. Pendeta nggak pendeta mah. Emang kenapa pendeta nggak dihajar? Hajar kalau salah. Yes. Itu sudah saya bilang. Pendeta cuma pendeta, jabatan. Jangan sampai dimanipulasi. Pak, pendeta kan biji mata Allah. Oh, kalau pendeta biji mata Allah, kau biji salah apa? Bodoh kali kau mau. Dia biji mata Allah, lalu kau nggak boleh tegur. Kau apa? Kita semua sama di mata Tuhan. Biji mata Tuhan orang benar, bukan pendeta. Hamba Tuhan yang benar itu biji mata Tuhan. Bileam itu bukan biji mata Tuhan itu. Nabi omong kosong itu. Tahu Bileam ya? Yang bernubuat palsu, Tuhan marah. Orang itu jangan dengerin. Wibawa. Jangan sampai engkau direndahkan orang. Karena itu ya sebagai orang Kristen kita membangun wibawa itu. Dengan hidup benar itu. Sehingga tiap kali kita bicara sama orang, orang respect ke kita. Orang sungkan ke kita. Ya. Saudara-saudara, saya pikir ini hidup penting. Karena itulah konsistensi dalam perjalanan hari-hari kita. Harus kita jalani dengan cara yang bertanggung jawab. Bagaimana pergumulan itu terjadi? Ingat, orang omongannya dipegang. Kalau kambing, talinya dipegang. Saya pernah ngomong sama satu orang pendeta. Senior. Sesudah ada case, saya bilang kita salam-salam. Hanya sesudah ada case ya. Lalu sudah ke pendeta lebih senior lagi. Dia putar balik semua fakta. Saya bilang udah cut off. Jangan diterusin lagi. Kalau diskusi begini sudah gak ada. Ya. Dan saya langsung ngomong sama pendeta senior. Sorry pak, bikin bapak repot. Ini omong kosong semua lagi. Sudah jangan diterusin. Kamu sama saya punya persoalan. Kita minta sebetulnya pendeta ini sebagai senior kita meluruskan. Tapi kamu lebih senior dari saya. Saya cuma punya dua pengertian. Orang, omongannya dipegang, kambing talinya dipegang. Tapi ngomong sama kau, mendingan aku pegang tali kambing. Ku salam dia. Sampai kaget yang lebih senior lagi. Kaget setengah mati. Maaf pak, saya orang Batak dan saya tidak suka menyimpan apa-apa. Saya lebih suka pegang tali kambing. Omongan orang ini gak bisa dipegang. Kalau kau mau bantah saya, silakan. Dia diem. Saya pergi. Wah, dibunuh pun rasanya marah itu ya. Tapi kemudian saya sadar juga ya. Aduh kok sadis amat segitu ya. Keras amat. Oke, saya posisinya benar. Tapi rasanya salah juga. Aduh, seminggu, sebulan, tiga bulan baru tenang aku. Untuk tidak terlalu memperhitungkan itu. Saya sih udah gak ketemu, mah ketemu aja. Ya. Tapi belum pernah plong sama sekali. Melihat mukanya mules perut saya. Ketemu lagi, aduh mules lagi gitu ya. Jadi belum beres. Sampai saya berdoa betul. Saya bergumul. Akhirnya saya ngerti betapa sulitnya untuk mengampuni. Di mana wibawaku? Kalau kebencian itu terus terbawa-bawa. Maka bersyukurlah kepada Tuhan. Sekalipun perlu 3 bulan. Tapi ada pembelajaran mahal yang kudapatkan. Tuhan mampukan aku. Saya tidak suka munafik ya. Udahlah pak, saya udah gak hitung-hitungan. Saya udah lupakan dia. Gak mungkin lah kau bisa lupakan orang. Kau lihat mukanya enek lagi. Kita di manusia biasa ya. Darah daging. Makanya bergumul ya. Tuhan tolong. Kalau kau mampu itulah namanya berkat. Dengar kalimatku. Kalau hatimu ini rasanya heran. Pada kemarin kalau udah ngeliat dia ini. Aduh, hari ini aku bisa tenang loh. Puji Tuhan. Itu berkat limpah dalam hidupmu. Dan itu saya alami. Thanks God. Ada orang bilang, pak 3 bulan lama amat, bapak kan pendeta. Emang kau pikir kalau pendeta 3 jam? Ya kan bapak ngerti firman Tuhan. Justru kami pendeta ini yang dibawat. Karena firman Tuhan sudah jadi objek kami itu. Barang jualan itu. Tersusun di otak ini karena itu barang jualan. Bukan khotbah yang sungguh-sungguh. Karena itu ya bergumul kebenaran. Wibawa itu tegakkan. Saya selalu berharap waktu kau melihat aku, kau mau gugat aku, silakan. Saya berdoa, tidak ada lubang kau untuk menggugat aku. Oh bapak udah sempurna, bukan. Tapi pada bagian-bagian tertentu, saya sedang merapikan hidupku. Saya marah, saya cepat maaf pak, kalau marah saya gak tendeng aling-aling. Tapi jauh lebih baik dari dulu. Tetapi maaf, dulu saya marah urusan yang tidak jelas. Sekarang sangat jelas. saya udah gak kuat baru marah. Maka kalau di kantor bilang, Pak, jangan marah-marah dong, Pak. Gampang itu. Jangan kau bikin aku marah. Kerja kau yang benar. Gak marah aku. Orang gila apa? Kalau aku sampai marah, kerjaanmu gak beres. Bahagialah kau. Aku kasih tahu kerjaanmu gak bagus. Dengan ku marahi kau. Ngerti maksud saya? Tapi orang yang cengeng-cengeng gak bisa lama-lama sama saya. Ya. Tapi memang akhirnya jelas sih. Mana orang pilihan, mana bukan. Hidup gak gampang ya. Yes. Tapi bagaimana kita bergumul, bergumul, bergumul. Hari ini kita perjamuan kudus. Camkan, pikirkan. Mana hidupmu? Mana hari-harimu? Apakah yang kau berwibawa dalam kebenaran itu? Lihatlah. Tataplah ke dalam. Demi Tuhan yang hidup. Jangan pertahankan prinsip yang salah. Untuk apa? Mari kita bangun prinsip yang benar. Kebahagiaan yang kekal. Pegang teguh. Itulah sebab perjamuan kudus kita mengingat dia. Darah yang tertumpah. Tubuh yang terpecah. Supaya kemudian nyatalah Kristus di dalam hidup kita. Kita berwibawa dan berbicara pada dunia. Dunia mendengar. Tidak mampu membantah kita. Mungkin dunia dalam kejengkelannya berteriak. Salibkan dia. Salibkan dia. Itu pun tidak mengapa. Yesus mati tersalib. Justru cerita itu melebar ke seluruh dunia. Silakan engkau mati. Kalau hidup menjadi hidup yang bermakna. Tapi betapa menyedihkannya kalau engkau mati. Hidupmu tidak ada kisah. Camkan itu dan pikirkanlah. Tidak menjadi terlalu penting berapa pintarnya engkau berdoa. Tidak jadi terlalu penting berapa hebatnya engkau pelayanan. Tidak terlalu penting bahkan kalau engkau pendeta dan berkhotbah kemana-mana. Tapi penting ketika orang bisa melihat khotbahmu di hidupmu. Penting ketika orang bisa memperhatikan doamu dan terasa dalam hari-harimu. Sehingga hidup kita jadi hidup yang bermutu. Selamat bertanding. Selamat berkelahi. Jangan mau jadi pecundang. Semoga wibawa itu kau dapatkan. Karena jangan lupa, ketika wibawa itu ada, maka berbahagialah engkau. Puaslah hidupmu. Amin. Kita tunduk kepala.